Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bisa beraktivitas menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pula. Kita bisa menunaikan amalan-amalan yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena betapa sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Hal ini ditegaskan di dalam ayat wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk syukur di dalam hati kita, yaitu dengan mengakui nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun mensyukuri dengan lisan kita menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan anggota tubuh kita, yaitu menyalurkan nikmat-nikmat itu sesuai dengan yang ditentukan, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berbagai kenikmatan itu benar-benar bisa kita syukuri, benar-benar bisa kita syukuri. Dan orang-orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat, terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Tema pembicaraan kita pada pagi hari ini yaitu terkait betapa bahaya orang yang panjang angan-angan. Betapa berbahaya seorang manusia yang memiliki panjang angan-angan. Diistilahkan panjang angan-angan, diistilahkan dalam bahasa Arab dengan tulul amal. Tulul amal, bukan amal, bukan dengan ain, tapi tulul amal, panjang angan-angan. Ya. Jadi menulisnya bukan dengan ain, ya, bukan al-amal, bukan, tapi al-amal, tulul amal. Apakah tulul amal atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia panjang angan-angan itu? Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surah Al-Hijr ayat ketiga, surah Al-Hijr ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dharhum ya'kulu wa yattamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Kalimat wa yulhihimul amal, ada kata al-amal. Maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mendefinisikan al-amal, mendefinisikan al-amal artinya angan-angan. Al-amal yaitu al-hirsu ala dunya. Al-hirsu ala dunya. Wal-inkibabu alaiha. Wal-inkibabu alaiha. Wal-hubbu laha. Wal-i'radu anil akhirah. Wal-hubbu laha. Wal-i'radu anil akhirah. Anil akhirah. Al-hirsu ala dunya. Al-amal adalah al-hirsu, semangat ala dunia, untuk meraih dunia. Semangat untuk meraih dunia. Wal-inkibabu alaiha. Wal-inkibabu berambisi. Ya. Ambisi alaiha, terhadap dunia. Ya. Al-inkibabu alaiha. Berambisi meraih dunia. Wal hubbu laha, dan cinta kepada dunia, cinta terhadap dunia. Wal i'radu anil akhirah, dan berpaling dari kehidupan akhirat, berpaling dari masalah atau perkara akhirat. Jadi al amal kata al imam al qurtubi rahimahullah yaitu semangat meraih dunia, berambisi menguasainya, menguasai dunia, dan mencintainya, ya, dan mencintainya. Diiringi dengan apa? Diiringi dengan al-i'radu anil akhirah. Diiringi dengan sikap memalingkan diri dari kehidupan akhirat. Sikap berpaling diri dari kehidupan akhirat. Ini definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi. Ya, ketika memberikan penjelasan atau menafsirkan surah Al-Hijr ayat ketiga. Itu pengertian al-amal, angan-angan. Ya. Amma tulul amal, adapun pengertian tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Fahuwal istimraru fil hirsi ala dunya. Yang dimaksud dengan tulul amal fahuwa al-istimrar. Al-istimraru artinya terus menerus, berkesinambungan, tidak ada henti-hentinya. Ya, terus menerus fil hirsi ala dunya, terus menerus semangat meraih dunia. Ya, terus menerus semangat untuk meraih dunia. Wa mudawamatu, dan terus menerus pula, mudawama muradif artinya sinonim dengan al-istimrar, dan terus menerus pula ya al-inkibabi alaiha, untuk berambisi, untuk berambisi menguasainya, menguasai dunia. Ma'a kathrati, disertai dengan banyaknya al-i'radi anil akhirah, banyaknya sikap lalai terhadap kehidupan akhirat. Ya, jadi orang yang tulul amal, orang yang tulul amal, panjang angan-angannya adalah orang yang terus-menerus ya, semangat, memiliki semangat, ambisi untuk meraup dunia, untuk menguasai dunia. Ya. Seiring dengan itu, ia berpaling, lupa, lalai dengan kehidupan akhirat. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan panjang angan-angan, tulul amal, tulul amal. Ya. Kita akan dapati gambaran tentang orang yang tulul amal di dalam Al-Quran. Kita akan dapati di dalam Al-Quran gambaran ya, kepribadian yang tulul amal, yang suka atau yang ya apa namanya panjang angan-angannya ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Surah Al-Baqarah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammara wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum, ya, sungguh ya, engkau akan mendapati mereka. Ya, yang dimaksud mereka adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Sungguh engkau akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi. Ahrasan nasi ala hayatin, yaitu orang yang begitu bersemangat. Ya. Manusia yang paling bersemangat terhadap kehidupan dunia. Ya. Jadi watak Yahudi jelas disebutkan di dalam Al-Quran, watak Yahudi yaitu yang memiliki al-hirs, semangat ya, di dalam kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan ya, mereka orang-orang Yahudi ini melebihi semangatnya untuk menguasai dunia ya. Wa minal ladzina asyraku, melebihi semangatnya itu dari orang-orang musyrikin ya, melebihi semangatnya untuk menguasai dunia, melebihi orang-orang yang berbuat syirik, berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yawaddu ahaduhum ya, masing-masing dari mereka ya, menginginkan apa? Lau yu'ammaru alfasana, seandainya mereka itu diberi umur panjang. Mereka katakan lau yu'ammaru alfasana, seandainya mereka diberi umur 1000 tahun lagi ya. Di dalam bahasa Indonesia ya, ada istilah ku ingin hidup berapa? 10 tahun apa 20 tahun? 1000 tahun. Itu sebenarnya dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Lau yu'ammaru alfasana, seandainya umurku bisa 1000 tahun lagi. Itu sebetulnya angan-angannya siapa? Al-Yahud. Angan-angannya Yahudi. Ya. Kenapa mereka menginginkan hidup sampai 1000 tahun lagi? Karena mereka cinta dunia. Mereka ingin menguasai dunia. Itu watak Yahudi. Ya. Jadi kalau ya, sampai sekarang Yahudi itu begitu. Tidak percaya. Coba lihat di Gaza. Lihat di tanah Palestina. Ya. Sejarahnya Palestina dikuasai Yahudi. Sedikit ya, menyimpang dari ini dulu sedikit. Untuk menggambarkan bagaimana wataknya Yahudi betul-betul cinta dan ingin menguasai dunia. Saya hanya ingin menggambarkan itu. Sampai sekarang, sampai Yahudi sekarang. Ya, tidak hanya dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sampai sekarang. Buktinya apa? Buktinya ketika tahun 1947 ya, Yahudi keluar dari Eropa, khususnya dari Jerman. Kenapa Yahudi, orang-orang Yahudi keluar dari Eropa, dari Jerman khususnya? Karena mereka dikejar-kejar oleh Hitler, Nazi Hitler. Siapa Yahudi? Dibunuh. Siapa Yahudi? Dibunuh. Akhirnya mereka eksodus. Ya, keluar dari Jerman, keluar dari Eropa, ya, naik kapal, sampai kemudian mendarat di tanah Palestina. Ya, mendarat di tanah Palestina. Nah, jadi kedatangan orang-orang Yahudi ini sebagai apa? Sebagai pengungsi. Yahudi datang ke tanah Palestina itu sebagai pengungsi. Ya, di tanah Palestina adanya orang-orang Islam. Orang Islam mana akan berbuat zalim? Ya, dalam pengertian apalagi ini ada orang yang sedang kesusahan. Ya, husnudzon, akhirnya ditolong orang-orang Yahudi itu, terdampar, ya, terdampar, kemudian ya sudah diberi tempat. Ini namanya pengungsi, diberi tempat. Ya, dulu belum ada seperti sekarang badan PBB, ada UNHCR yang ngurusi pengungsi. Dulu belum ada. Akhirnya orang-orang Yahudi itu ditampung ya di tanah Palestina. Tapi mereka Yahudi ini ya, dasarnya memang ingin menguasai dunia dan memang cinta teramat sangat kepada dunia. Orang Yahudi ini ditolong sebagai pengungsi, diberi bantuan oleh orang-orang Palestina, tapi dia kemudian dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa mencaploki tanahnya orang Palestina. Ya. Sampai akhirnya pada tahun 1948 Yahudi yang menguasai beberapa ya, ruas tanah Palestina ini ya, mengumumkan kemerdekaannya. Coba bayangkan ya, mengumumkan kemerdekaannya di tanah Palestina, di tanah orang Palestina ya, kemudian mengumumkan bahwasannya mereka punya negara ya, dengan batas yang tidak jelas, masih belum jelas. Karena apa? Itu tanah orang Palestina. Tapi sudah memproklamirkan diri bahwasanya Yahudi menjadi negara merdeka. Nah, Yahudi-Yahudi lainnya yang ada di Inggris, Yahudi lainnya yang ada di Amerika, ya, karena Amerika dikuasai Yahudi, ya, dengan kekuatan harta Yahudi, kekuatan pendanaan Yahudi, Amerika, Inggris, kemudian Perancis menyetujui proklamasi kemerdekaan Yahudi itu, padahal berada di tanah Palestina. Nah, setelah mendapat pengakuan itu tahun 1948, ya, mereka semakin gencar mencaploki tanah-tanah milik orang Palestina. Ya. Akhirnya sampai sekarang, ya coba aja kalau kita mau lihat petanya, peta pertama kali Yahudi itu mendarat di tanah Palestina. Kemudian berapa tahun kemudian petanya, yang semakin besar, semakin besar, semakin besar, yang sampai sekarang tanah Palestina itu yang dikuasai oleh orang-orang Palestina semakin kecil. Yahudi terus menguasai, mencaploki tanah-tanah milik orang-orang Palestina. Yang sampai sekarang akhirnya, ya, Yerusalem dikuasai Yahudi, ya, yang sekarang namanya jadi Tel Aviv. Ya, kemudian ya banyak, sampai nanti akhirnya Gaza mau dikuasai semua, karena di situ masih banyak para pejuang Palestina ingin dikuasai pula. Tidak hanya tanah Palestina yang ingin dikuasai, bahkan tanah Arab, tanah yang dimiliki oleh orang-orang Arab ingin dikuasai Yahudi. Ya, dan itu mendapat pengakuan dari Presiden Amerika George Bush, ya, itu dulu mengakui bahwasannya Israel ini tidak hanya tanah Palestina sekarang aja, tapi mencakup ke, ya, lebih luas lagi, terutama ke wilayah negeri-negeri Arab, ya, Israel Raya istilahnya. Nah, itu planning mereka, master plan mereka untuk menguasai tanah-tanah orang-orang Arab. Ya, jadi itulah watak, ya, watak Yahudi. Ya, dan di dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 96, digambarkan bagaimana mereka, masing-masing mereka, ya, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, ya, masing-masing dari mereka ingin diberi umur panjang dengan mengatakan lau yu'ammaru alfasana, seandainya bisa diberi apa hidup 1000 tahun lagi. Ya. Nah, istilah alfasana, 1000 tahun lagi diadopsi oleh orang Indonesia. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, ya, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Biasanya orang yang sedang kasmaran, yang seperti itu, yang sedang jatuh cinta, gitu kan? Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Yang lain dianggap kos, ya, dunia milik kita berdua. Yang lain dianggap kos, ya, kos aja. Ya, jadi itu watak Yahudi ketika mereka ingin menguasai dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Padahal umur panjang itu tidak akan bisa membebaskan mereka, ya, menjauhkan mereka dari al adzab, dari adab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat, ya, dengan apa yang mereka perbuat. Nah, jadi tulul amal bisa kita dapati pada diri orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu punya semangat dunia, tapi mereka penakutnya luar biasa, pengecutnya luar biasa. Ya, sekarang saja lihat, beberapa ini sudah pada ngungsi ke Eropa, kemana-mana gitu kan, ya, bandaranya kosong segala macam. Kenapa? Ya, dibomi terus, diroket terus, dirudal terus, gitu. Nah, ya, itu karakter Yahudi, penakut sebetulnya mereka itu, ya, benar-benar penakut. Nah, jadi itulah ciri daripada orang Yahudi, yaitu tulul amal, ingin menguasai, ingin meraup dunia dan isinya untuk dikuasai oleh mereka. Ya, jadi gambaran tulul amal ini bisa kita dapati di dalam Al-Quran, yaitu pada diri orang-orang Yahudi. Kemudian panjang angan-angan bisa dilihat juga di dalam surah Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat ke-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dharhum ya'kulu wa yattamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Dharhum, biarkan mereka, orang-orang kafir itu, ya, ya, Biarkan mereka orang-orang kafir itu bergerak di dunia, yakulu, mereka makan, silakan aja. Ya, biarkan mereka makan. Wayat tamattau, dan biarkan mereka bersenang-senang. Biarkan mereka bersenang-senang. Ya. Wayulhihimul amal. Ya. Dan biarkan pula mereka dininakbobokkan dengan angan-angannya. Ya, dilalaikan dengan angan-angannya. Ya. Fasaufa ya'lamun, dan kelak mereka akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui akibat dari ya, perbuatan mereka di dunia, terutama akibat dari ya, sikap panjang angan-angan mereka, orang-orang kafir ini. Ya, nanti lihat akibatnya. Nah, ya, sebagaimana tadi telah disebutkan, ya, kalimat wayulhihimul amal, ya, al-amalu di sini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, yaitu al-hirsu ala dunya wal-inkibabu alaiha wal-hubbu laha wal-i'radu anil akhirah. Ya. Jadi al-amal wayulhihimul amal, mereka itu dininakbobokkan, dilalaikan oleh al-amal, oleh panjangnya, oleh angan-angan mereka, ya, semangatnya mereka untuk meraih dunia, ambisinya mereka untuk menguasai dunia, dan cintanya mereka kepada dunia, sementara mereka tidak ingat kepada kehidupan akhirat. Maka biarkan, nanti akibatnya seperti apa, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan ya, akibat dari perbuatan mereka. Fasaufa ya'lamun, maka sungguh mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Itu diantara ayat-ayat, banyak lagi ayat-ayat yang lain mengungkapkan tentang ya, tulul amal, panjang angan-angan itu adalah satu bentuk perbuatan yang tidak baik. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, sudah lupa dengan kehidupan akhirat. Lupa dengan kehidupan akhirat. Kemudian di dalam hadis pun kita akan dapati, ya, akan dapati pula kata al-amal, ya, bahkan tulul amal akan kita dapati, sebagaimana terdapat di dalam Sahih al-Bukhari. Dalam Sahih al-Bukhari hadis ke-6420, ya, dan dalam kitab Sahih al-Bukhari hadis ke-6420. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qalbul kabir syaban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Ya. Akan senantiasa ya, hati orang tua, orang yang sudah sepuh, ya, usianya sudah lanjut usia, ya, syaban, ia akan merasa menjadi orang muda terus, ya. Bila apa? Fitnatain, bila ia di dalam dirinya ada dua sifat, ya. Apa itu? Fi hubbid dunya, sifat cinta kepada dunia. Kemudian yang kedua, watulil amal, ya, di dalam dirinya ada ya, sifat panjang angan-angan. Nah, itu yang akan menjadikan orang yang sudah sepuh sekalipun akan merasa muda terus. Ya, dalam pengertian merasa muda terus, seakan-akan dia tidak merasakan akan meninggal dunia maksudnya. Ya, orang muda kan masih panjang untuk meninggalnya, harapan hidupnya itu masih panjang. Nah, dia merasa seperti itu. Jadi tidak ingat bahwasanya dirinya itu akan meninggal dunia. Dirinya akan meninggal dunia itu dia tidak ingat. Kenapa? Ya karena itu tadi, dua perkara itu tadi. Ya, fi hubbid dunya, karena cintanya kepada dunia, kemudian yang kedua watulil amal, karena panjang angan-angannya. Ya. Ya, sudah punya rumah satu, ingin rumah kedua. Sudah rumahnya di tingkat ke atas, ingin di tingkat ke bawah tanah, ya kan? Itu, ya, itu sudah panjang angan-angan seperti itu. Ya seperti ya Netanyahu itu kan punya tingkat ke bawah, bunker yang diistilahkan dengan bunker, ya, membangun rumah tapi tingkatnya ke bawah untuk perlindungan, ya, gitu. Nah, jadi itu satu hal yang ya sangat memilukan sekali, ya. Orang hidup ya begitu cintanya kepada dunia sampai akhirnya dia pun memiliki angan-angan di dalam dirinya. Nah, yang seperti itu dia akan merasa seperti muda terus, seakan-akan dia tidak akan pernah mati, tidak akan kemudian menemui ajal. Ya, padahal ya, kehidupan manusia ya, tentu kalau sudah kalbul kabir, kondisinya sudah sepuh, sudah usia lanjut, ya seharusnya kan semakin mengurangi cinta dunianya itu berkurang gitu. Ya, lebih banyak untuk beramalnya. Ya, lebih banyak untuk beramalnya. Yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, fakunu abnaa al-akhirah. Kan gitu. Jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Kenapa? Karena ketika kita menyadari usia sudah sepuh, ya, untuk urusan dunia itu sudah di belakang. Ya, sudah di belakang. Dan urusan akhirat mukbilah ada di depan. Ya, ketika usia kita ini sudah ya, sudah memasuki usia senja, ya, sebentar lagi maghrib. Kalau sudah maghrib kan sudah ya tenggelam tuh. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, yang dipikirkan adalah kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang beriman ketika usianya sudah merayap sampai lanjut, yang diperbanyak adalah amalan-amalan soleh. Yang diperbanyak adalah amalan-amalan soleh. Ya. Sampai misalnya, kalaupun misalnya jadi marbot masjid, tidak apa-apa. Bahasanya itu seperti itu. Wah, saya ini pagi udah pensiun, sore juga pensiun, enggak ada pekerjaan misalnya. Udah saya jadi marbot masjid aja. Untuk apa? Untuk menjadikan dirinya banyak melakukan amalan-amalan kebajikan. Ya, dengan membersihkan, dengan merawat, dengan memakmurkan masjid, ya, rumah ibadah, ya, tempat yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk amalan soleh. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Karena begitu banyaknya amalan soleh yang ingin dikerjakan. Nah, begitu banyaknya amalan soleh yang ingin dikerjakan, ingin diperbuat. Ya, ketika itu tadi menjadi orang yang sudah usianya lanjut. Nah, tetapi orang-orang yang cinta, orang-orang yang istilahnya lalai dari kehidupan akhirat, ia menganggap dirinya muda terus, seakan-akan tidak akan mati. Ya, seperti Yahudi tadi, ya, ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, orang yang beriman ketika ia sudah menginjak usia ya 50 tahun ke atas lah sudah, dia semakin memperbanyak amalan kebaikan. Ya. Tidak kemudian menambah cinta dunianya, tidak kemudian menambah panjang angan-angannya. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang lain, ya, seperti di dalam kitab Fathul Bari, ya, jilid ke-11, halaman 240. Ya, Fathul Bari adalah syarah dari Sahih Al-Bukhari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum ittiba'ul hawa wa tulul ama." Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya yang aku khawatirkan, sesungguhnya yang saya sangat khawatirkan menimpa atas diri kalian, ya, menimpa atas diri kalian. Apa itu? Ittiba'ul hawa, ya, kalian mengikuti hawa nafsu. Watulul amal, dan kalian panjang angan-angannya, ya. Itu yang dikhawatirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun dampak negatif dari ittiba'ul hawa diantaranya, fayasuddu anil haqq, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dampak daripada ittiba'ul hawa, tumbuhnya, bercokolnya hawa nafsu pada diri seseorang, yaitu dampaknya apa? Fayasuddu anil haqq, maka akan menghalangi dari kebenaran. Ya, akan menghalangi dari kebenaran. Ya, orang-orang Yahudi, dia sudah mendapatkan khabar, ada pemberitahuan, ada kabar dari Alkitab mereka, dari Taurat, bahwasannya nanti akan datang seorang nabi, ya, nabi penutup, ya, akan ada seorang nabi penutup. Ya. Dan berita yang ada di dalam Alkitab mereka, mereka yakini, ya, ya, bahwasannya nanti akan ada nabi yang akan datang dengan ciri-cirinya, bahkan disebutkan ciri-cirinya di dalam Alkitab mereka, sebutkan ciri-cirinya. Namun ketika nabi itu ada, ya, seorang rasul itu ada, nabi itu ada, ya, mereka enggan untuk menerimanya. Kenapa? Karena, ya, mereka mengikuti hawa nafsunya. Apa bentuk mengikuti hawa nafsunya? Ya, mereka membuat, ya, membuat hilah bahwasannya, ya, nabi yang turun itu bukan dari bangsa Bani Israel. Ya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan secara nasab garis keturunan dia ke ujungnya ke Nabi Ismail alaihissalam, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini jadi keturunannya, garis keturunan dari kalangan bangsa Arab. Orang Yahudi tidak mau terima nabinya ternyata dari kalangan bangsa Arab. Nah, ini ittiba'ul hawa, dengan sebab orang Yahudi mengikuti hawa nafsu, sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau, ya, menerima risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu sebab ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsu, maka ia akan menolak al-haq, menolak kebenaran. Ya, terhalang dari mendapatkan kebenaran. Qala wa ammatulul amal, adapun orang yang panjang angan-angan. Nah, ini orang yang panjang angan-angan, fayunsil akhirah. Ya. Maka orang yang panjang amal-amal, fayunsil akhirah, maka ia akan lupa dengan kehidupan akhirat. Ya. Dia akan lupa dengan kehidupan akhirat. Inginnya dia hidup terus di dunia ini. Ya. Di dalam bahasa Al-Quran diistilahkan, orang-orang Yahudi mengatakan al-fasanah. Dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, itu sebabnya adalah karena panjang angan-angan. Ya. Ala wa inna dunya irtahalat mudbirah. Ingatlah bahwasanya dunia itu ia akan, ya, mudbirah, akan susut ke belakang. Dunia itu akan susut ke belakang, ya, sementara akhirat ada di depan. Akhirat menyongsong kita, ya. Maka, ya, bersiaplah untuk menghadapi kehidupan akhirat, ya. Kemudian, ya, kita ya, tidak kemudian ya, terus menerus berambisi ya, mencintai dunia ya, sehingga lupa dengan kehidupan akhirat. Nah, jadi tulul amal adalah satu bentuk sikap hidup. Ya, tulul amal itu adalah satu bentuk sikap hidup. Ya, sikap hidup itu banyak. Ya. Jadi misalnya sikap hidup dalam menghadapi kehidupan dunia, dalam menghadapi dunia dan seisinya. Manusia itu oleh agama dibimbing ya, ketika menghadapi kehidupan dunia, menghadapi dunia, materi dunia dan seterusnya, dibimbing oleh agama. Nah, sikap hidup diantaranya yang tidak boleh ada pada diri seorang mukmin dalam menyikapi dunia ya, dengan segala macam-macam, dengan segala hiasannya, dengan segala materinya ya. Sikap hidup yang dituntunkan di dalam agama menjauhi tulul amal ini, berangan-angan, panjang angan-angan ya, panjang angan-angan tadi didefinisikan apa? Al-istimraru fil hirsi ala dunya, terus menerus ya, ingin mengejar, bersemangat ingin mengejar dunia. Wal wa mudawamatu al-inkibabi alaiha ya, dan terus menerus ya, untuk bisa berambisi meraup dunia ya, itu tidak boleh sampai menjadi sikap hidup seorang mukmin ya, tidak boleh kemudian seorang mukmin hidupnya seperti itu ya. Sebagaimana tadi pagi saya sampaikan ketika tausiah ba'da subuh ya, seorang mukmin kalaupun dia sampai ikhtiar mencari dunia, maka ikhtiar dia untuk menggapai dunia itu bukan dalam rangka untuk menjadikan dunia itu sesuatu yang ia cintai, dunia itu menjadi sesuatu yang dia ya, apa harap-harapkan ya, sehingga dengan itu kemudian ia bisa menguasai dunia ya, bukan untuk itu ya, ya, sehingga ia tenggelam dengan dunia, bukan untuk itu. Tetapi seorang mukmin ia berikhtiar menggapai dunia karena dunia itu adalah titian untuk kehidupan akhiratnya. Jadi kalau seorang mukmin ia mengejar dunia, ikhtiar cari rezeki misalnya, itu adalah untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Rezeki yang dia dapatkan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang mukmin hidup di dunia kemudian menjauhi dunia sama sekali. Ya. Yang diistilahkan zuhud misalnya. Zuhud itu bukan zuhud terus makan ya, cuma nasi putih tok gitu. Ya, nasi putih saja ya, ya. Tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak berasa, tidak ada lauk-pauknya. Ya, yang diistilahkan dengan puasa mutih misalnya, puasa mutih. Ya, makan yang putih-putih aja ya, termasuk kapur juga mungkin dimakan ya. Itu. Ya, bukan seperti itu yang dituntunkan oleh agama kita. Ya, jadi kalau memang seorang mukmin itu mampu makan yang bergizi, makan yang baik, misalnya ya, minum susu ya, atau ya minum dan makan yang bergizi yang baik, itu bahkan dianjurkan. Ya, meskipun tidak boleh berlebih-lebihan, karena di dalam ayatnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu. Dan jangan kalian berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti makanannya itu bisa ya jadi purin, mengendap, asam urat, ya kan? Gitu. Berlebih-lebihan, terlalu kelebihan itu ya. Ya, nanti makanan berlemak jadi kolesterol, akhirnya aduh ya bisa entah ya banyak macamnya yang namanya kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak boleh berlebihan. Tapi makan sesuatu yang bergizi, makan sesuatu yang baik, halalan thayyibah, itu dianjurkan di dalam syariat. Kenapa? Untuk kesehatan tubuh kita. Ya, meskipun jangan berlebihan. Untuk kesehatan tubuh kita. Karena dengan tubuh yang sehat itu, kita bisa mengerjakan ibadah dengan baik. Ya. Bandingkan kalau misalnya tubuh kita sakit, tidak bisa mengerjakan sholat sambil berdiri misalnya. Kan artinya ada penurunan kualitas sholat itu sendiri. Tapi kalau badannya sehat, kuat, Masya Allah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan. Ya, kita bisa mengerjakan sholat dengan berdiri sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah, yang demikian ini tentu dituntunkan di dalam agama. Ya, dituntunkan dalam agama. Ya, jadi seorang mukmin yang mencari harta kekayaan adalah tujuannya dengan harta itu ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang lebih baik. Ya, dengan harta itu dia bisa beli baju yang pantas untuk ya pergi ke masjid. Dengan harta yang dia dapatkan dari ikhtiar itu dia bisa ya apa namanya? Bisa berangkat haji ya. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya, berangkat haji. Ya, bahkan orang-orang yang bersama beliau ya, diongkosi gitu. Wah, itu sangat luar biasa. Jadi harta yang terkumpul bukan untuk sekedar bersenang-senang ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hijr tadi, wayattamatta'u, dan biarkan mereka bersenang-senang ya, bukan sekedar untuk itu kehidupan dunia yang diraih oleh seorang mukmin, tetapi ia mengejar dunia, ia berikhtiar mendapatkan dunia adalah sebagai upaya untuk mengejar rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada dirinya ia bisa beribadah dengan lebih baik, dia bisa menjalankan ketaatan-ketaatan dengan lebih baik ya, dia bisa menyantuni fakir miskin, dia bisa menyantuni kaum duafa dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kehidupan seorang mukmin ketika ia mengejar dunianya tidak sebagaimana kehidupan orang-orang Yahudi. Tidak sebagaimana kehidupan orang-orang kafir. Tidak sebagaimana ya, kehidupan orang-orang yang bersikap gulu, ekstrim di dalam menyikapi dunia. Baik sikap ekstrim yang anti dunia atau sikap ekstrim yang berlebih-lebih dalam menyikapi ya, materi-materi dunia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama, karena jadwalnya 9:30 mulai, 10:30 istirahat, nanti 11:00 insya Allah kita mulai lagi sampai nanti duhur ya, dan sekaligus juga tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.